Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di 102.2 FM dan juga para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan juga para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 50 yang kita kasih judul Ajarkan Al-Quran kepada siapa? Kepada anak. Ajarkan Al-Quran kepada anak. Dan kepada para pendengar radio dakwah dan juga para pemirsa Yufi TV dan juga Raja TV yang menginginkan untuk memegang atau menelaah sambil menelaah makalah, maka bisa Anda baca, bisa Anda download secara cuma-cuma di website kami di tunasilmu.com. Bisa Anda baca di website kami tunasilmu.com. Pertama, sebagaimana telah maklum bahwa yang namanya Al-Quran itulah merupakan pedoman hidup umat Islam. Ini suatu hal yang tidak diperselisihkan di antara kaum muslimin, bahwa kita semuanya ini panduannya adalah Al-Quran. Akan tetapi, banyak di antara kaum muslimin menjadikan itu hanya sekedar sebagai sebuah teori. Sebagai sebuah teori yang prakteknya lain lagi nanti. Jadi, pokoknya teorinya Al-Quran pedoman hidup, tapi nanti prakteknya belum tentu seperti itu. Makanya sering kita jumpai orang-orang yang katanya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ternyata keyakinannya, perilakunya, perbuatannya, ibadahnya sering tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan ini adalah sebuah kekeliruan yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika kita katakan mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu bukan hanya sekedar teori. Ya. Akan tetapi, itu harus kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan salah satu cara yang sangat manjur untuk menerapkan hal itu adalah kita mengajarkan Al-Quran dan kita tanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak-anak kita sejak dini. Ya. Karena barangkali kita yang sekarang sudah dewasa atau bahkan mungkin sudah lanjut usia, kita mengalami masa-masa di mana pengenalan Al-Quran kepada kita dahulu agak terlambat. Bahkan mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar yang mungkin baru belajar Al-Quran sekarang, padahal usia sudah lanjut. Ya. Dan kita tidak ingin kekeliruan yang sama dialami oleh anak kita. Kalau boleh kita katakan, biarlah kita dahulu seperti itu. Akan tetapi, jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama. Kalau misalnya Kita dahulu seperti itu. Terlambat belajar Al-Quran. Kemudian anak kita pun seperti itu. Loh, kapan kita akan menyelesaikan masalah ini? Ya. Jadi kekeliruan yang sudah lalu, kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kehidupan kita selanjutnya. Ya. Makanya ada ungkapan, jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Sejarah itu bukan dijadikan sebagai nostalgia. Ya. Akan tetapi sejarah itu dijadikan sebagai bahan untuk berkaca supaya kita itu jangan mengulangi kekeliruan yang sama. Kalau misalnya sejarah mengatakan kita keliru dahulu, kemudian kita tidak perbaiki, berarti kita telah mengulangi sejarah yang keliru. Yang betul, ketika dahulu kita kurang diperhatikan oleh orang tua kita karena mungkin kesibukan orang tua kita atau karena mungkin minimnya pengetahuan orang tua kita, maka jangan sampai kita yang sudah mengaji sekarang membiarkan anak kita menjadi korban seperti dahulu ketika kita menjadi korban. Maka perlu untuk kita perhatikan masalah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Kalau sekarang kita ditanya siapa orang yang paling baik, biasanya ngelihatnya dari bajunya, dari mobilnya, dari kendaraannya, dari rumahnya. Ya. Siapa yang paling baik? Sing mobilnya paling kinclong. Siapa yang paling baik? Yang bajunya paling indah. Tapi Nabi SAW punya kriteria yang berbeda dengan kebanyakan manusia. Khairukum, kata Nabi, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Inilah barometer kebaikan, hadis riwayat Bukhari. Inilah barometer kebaikan menurut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ingin tahu orang yang paling baik, lihat apakah dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya atau tidak. Semakin dia pintar belajar Al-Quran dan semakin mengajarkannya dan tentu mengamalkan, ya, dan tentu mengamalkan, maka dia akan semakin baik peringkatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun di hadapan manusia mungkin dia remeh. Karena mungkin dia ekonominya terbatas. Kemana-mana mungkin perginya bicycle. Bukan bicycle, bicycle masih mending. Kalau bicycle masih mending itu, nopo, ngontel, pakai sepeda. Enggak, ini bicycle, kemana-mana bicycle. Akan tetapi Masya Allah, hari-harinya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Dan setiap hari dia sibukkan dengan mengajarkan Al-Quran. Walaupun mungkin dari sisi ekonomi dia terbatas. Walaupun mungkin dari sisi fisik, ya, mungkin terbatas. Ada sebagian orang dikaruniai oleh Allah Azza wa Jal kekurangan fisik. Ya. Mungkin dia, ya maaf, mungkin pincang, mungkin ya. Atau mungkin diberi oleh Allah kekurangan yang lain, ya. Mungkin dia tunanetra atau mungkin dia tunarungu misalnya. Akan tetapi ketika dia konsisten untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maka dia bisa melejit di atas orang-orang yang sehat wal afiat tubuhnya. Makanya Nabi SAW memotivasi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang paling baik, maka belajarlah Al-Quran. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Karena nun sewu, kadang-kadang kalau kita membuka, ayo kita mengadakan program belajar membaca Al-Quran. Hari pertama, gerutuk. Hari kedua, mandan gerutuk. Hari ketiga, ya, mulai kurang sampai bubar. Ya, karena apa? Karena tidak ada yang hadir. Dan kadang-kadang kalau suruh belajar baca Al-Quran bareng-bareng gitu ya, baca Al-Quran, itu kan disuruh baca satu-satu. Disuruh baca satu-satu. Izin. Ya. Besoknya enggak berangkat. Kenapa? Karena ketahuan sama temannya. Oh, jebulik ya orang bisa baca Quran. Subhanallah. Terus maunya apa? Maunya belajar Al-Quran ini teori? Enggak. Al-Quran itu Setelah teori harus ada apa? Praktek. Ya misalnya belajar matobi'i, ya yang dua harokat, belajar ada idgham, ada ikhfa yang bacaannya mendengung. Banyak orang yang hafal hukum-hukum tajwid, akan tetapi ketika praktek enggak benar. Ya namanya belajar Al-Qur'an itu harus ada prakteknya. Ya, enggak bisa hanya sekedar teori saja. Betul, teori perlu dipelajari, akan tetapi kalau tidak ada prakteknya gimana? Makanya saya memprihatinkan beberapa saat yang lalu ada yang cerita seperti itu. Jadi beliau ini biasa diundang untuk ngajar baca Al-Qur'an di mana-mana gitu. Ketika ngajar kayak gitu, dia pertama kali seperti itu yang saya katakan tadi, pada datang banyak gitu ya. Kemudian mulai hari praktek, wah sudah itu. Kalau sudah ketahuan satu orang bacanya grotal gratul, yang lainnya pada ketawa lagi. Ini juga keliru ya, Bung, nggih? Enggak boleh. Ya, enggak boleh mengetawakan sebuah kesalahan, ya. Belum tentu yang mentertawakan niku bisa. Kalaupun bisa, enggak boleh mentertawakan. Apalagi enggak bisa, sudah enggak bisa mentertawakan lagi. Nah, makanya ibu-ibu ini ya, Bu ya, kalau misalnya suatu saat kita akan mengadakan belajar, program belajar membaca Al-Quran dari dasar, ibu-ibu siap boten? Ibu-ibu siap boten? Ah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, tapi entah kapan ya, Bu, ya. Yang penting siapnya dulu. Yang penting siapnya dulu. Sudah siap, nanti ketika ada tenaga, kita akan belajar. Ya. Tidak apa-apa dari dasar. Ya, memang belajar Al-Quran itu butuh proses. Ya, orang bilang, ya mulai dari abatasa. Ya, bolak-balik. Tidak apa-apa dari dasar. Dari jilid pertama, ikhra' jilid pertama, tidak apa-apa. Ya, tidak perlu malu. Ya, sering saya katakan malu itu kalau melakukan tindakan yang jelek. Contoh nyolong rambutan, izin. Saya kadang-kadang prihatin ya, anak-anak pada nyolong rambutan orang izin, kon mangkat TPA pada izin. Subhanallah. Ya, ini barometer yang kebalik. Kon pada mangkat ngaji izin, kon nyolong rambutan orang izin, malah bangga genyong bisa nyolong. Ya, maka hati-hati. Ya. Ini adalah motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini Nabi SAW tidak menyebutkan umur, ya. Nabi tidak menyebutkan umur. Maka bisa jadi anak kelas 5 SD atau bahkan umur 5 tahun lebih baik daripada orang usianya 60 tahun. Karena yang usia 5 tahun ini bisa membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, sedangkan yang nuwun sewu sudah lanjut usia tadi tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi Nabi SAW tidak menyebut umur di sini. Akan tetapi Nabi SAW melihat mana yang lebih bagus membacanya dan bagaimana dia mengajarkannya. Terus bagaimana Ustaz cara kita mengajari anak membaca Al-Quran? Di hadapan kita ada 8 poin. Ya, ada 8 poin yang mungkin karena waktunya terbatas kita akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, di antara tips untuk mengajari anak membaca Al-Quran, yang pertama adalah sejak anak di kandungan. Sejak anak di mana? Di kandungan ibunya. Ketika anak di kandungan ibunya, perlu bagi orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, terutama ibunya, untuk sering-sering membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang sekarang barangkali sedang mengandung, ya, maka mari kita berusaha untuk meluangkan waktu kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ustaz, apa gunanya? Jangan seperti itu. Ya, ketahuilah bahwasanya ketika anak sudah 4 bulan, anak itu sudah dikasih oleh Allah napa? Nyawa. Jadi ketika anak sudah usia 4 bulan di perut ibunya, anak itu sudah dikasih oleh Allah nyawa. Sehingga anak itu sudah mulai bisa bergerak dan barangkali sudah bisa mulai merekam suara-suara yang dia dengar dari dalam perut. Dan tidak sedikit ibu-ibu yang kemudian membuktikan, dia takjub. Anaknya lahir, Betul, anaknya lahir sama kayak yang lainnya, lahir langsung nopo nangis, betul. Kayaknya belum ketemu ya, anak lahir langsung Yasin, kayaknya belum. Atau anak lahir langsung Alif Lam Mim, kayaknya belum. Ya sama, semuanya lahir ceprot, ya lahirnya membaca nopo nangis, semuanya seperti itu. Akan tapi lihat nanti. Ya, ada beberapa ibu-ibu yang masya Allah, ketika anaknya mulai bisa bicara, subhanallah, yang keluar ternyata ayat-ayat Al-Quran. Yang keluar dari mulut lisan anak kita ternyata ayat-ayat Al-Quran. Dan itu salah satu bukti, ya, salah satu bukti bahwa ketika anak-anak tersebut berada di dalam di dalam rahim atau di dalam perut ibunya, ternyata dia sudah mulai merekam apa yang dia dengarkan. Minimal, ya, minimal. Ya, minimal kalau misalnya anak itu belum bisa membaca Al-Quran, minimal dia itu gampang. Ya, karena dia tidak asing dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalnya, enggak lah Ustaz, saya dulu ketika anak saya di kandungan, saya sering baca Al-Quran, ketika umur 2 tahun, dia belum bisa baca Al-Quran. Minimal lebih gampang. Karena kata-kata itu, huruf-huruf itu tidak asing. Ya sekedar contoh sajalah. Kalau saya membandingkan diri saya dengan anak saya yang sekarang usia 4 tahun yang paling kecil, jauh lah. Ya, jauh sekarang masya Allah, walaupun anak baru usia 4 tahun, ya lumayan hafalannya sudah sampai Al-Adiyat. Al-Adiyat sudah sampai ke situ, baca hurufnya sudah cukup jelas, sudah bisa membedakan antara ha dengan kho, antara shin dengan apa? Dengan sin tipis, ya. Ya kalau saya dulu mungkin baru bisa seperti itu. Mungkin ketika ya kelas 5 atau kelas 2 atau kelas 3 SD. Sekarang alhamdulillah umur 4 tahun sudah bisa membedakan antara huruf-huruf yang sulit tersebut. Ya, karena huruf kan cukup sulit untuk antara sya dengan apa? Dengan antara shin tebal dengan sin tipis. Bahkan kadang-kadang yang sudah lanjut usia B masih kebolak-balik. Jangankan antara shin dengan sin, antara fa dengan apa? Dengan wabe kewalik-walik. Fa dibaca wa dibaca fa. Ya. Makanya barangkali itu adalah salah satu efek dari ketika anak masih di kandungan sering didengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua tipsnya, setelah membaca Al-Quran sejak anak masih kandungan, yang kedua adalah ketika anak itu sudah lahir, jangan berhenti. Jadikan rumah kita ini adalah rumah Al-Quran. Dalam arti suara yang ada di dalam rumah kita ini adalah hanya ayat-ayat Al-Quran. Duh Ustaz, anak-anak kan sukanya main-main. Tidak apa-apa. Jadi kita yang dewasa mendengarkan atau kita membaca, walaupun anak kita main-main di samping kita, dia main mobil-mobilan, atau mungkin yang perempuan main masak-masakan, atau mungkin dia sepedaan di rumah kita, tidak apa-apa. Ya. Walaupun anak kita itu kelihatannya tidak memperhatikan, ketahuilah bahwasanya otak bawah sadar dia itu sedang merekam. Kalau panjangan tidak percaya, lihat anak-anak yang hafal lagu atau nyanyian. Ya. Dari mana? Apakah orang tuanya itu masya Allah begitu rajinnya, ya, membawa lirik lagu kemudian ditulis di papan tulis, diajari anak itu, ayo latihan baca. Kan enggak. Dia cuma dengarkan dari mana? Dari radio atau dari televisi, sehingga ujuk-ujuk tahu-tahu dia hafal. Nah sekarang, kenapa kita isi rumah kita dengan seperti itu? Apa manfaatnya? Apakah itu akan ditanyakan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Nah, daripada kita setelkan seperti itu, mendingan kita setelkan apa? Al-Quran. Atau orang tuanya yang membaca. Dan alhamdulillah sekarang ada sarana untuk itu. Ya, ada MP3, ya, ada HP, ada komputer, ada televisi, ada radio. Ya, alhamdulillah kita sudah pindah ini. Radio Insani sudah pindah ke gelombang berapa? 102.2. Ya, 102.2. Nah, ini yang mungkin di antara jamaah sekalian, ibu-ibu yang kehilangan. Ada tadi pagi ada yang mengungkapkan, Ustaz, saya ini rasanya hampa ketika kehilangan Radio Insani, alhamdulillah. Ya, daripada ada sebagian orang kehilangannya duit hampa, kehilangan dakwah biasa-biasa saja. Maka Ini kita setel, ya. Berusaha kita untuk perdengarkan kepada anak-anak kita ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nah, di antara tips mengajarkan Al-Quran adalah konsisten. Konsisten itu apa? Terus menerus, ya. Terus menerus. Nah, ini kadang-kadang ya namanya menungsa ya, namanya manusia. Hangat-hangat apa? Hangat-hangat ya aja taya ya mie ayam lah. Hangat-hangat mie ayam atau hangat-hangat kuku atau hangat-hangat kuku. Jadi rajin ya seminggu prei sebulan. Jangan ya. Kalau misalnya kita tahu wah saya kalau waktunya ini enggak bisa banyak. Ya sudah kalau memang tahu waktu kita terbatas sehari enggak usah banyak-banyak. Ya kalau kita tahu waktu kita terbatas paling tidak sehari katakanlah setengah jam lah. Ya, setengah jam kita luangkan waktu kita untuk mengajari anak kita. Ya, setengah jam kita luangkan waktu kita, tapi konsisten. Cuma setengah jam, tapi terus-menerus. Ya, daripada kita berjam-jam, tapi tadi ya sehari, kemudian liburnya seminggu, ya nggak bagus. Nah, maka konsistensi itu perlu. Dalam konsisten ini bukan hanya mengajari anak membaca, akan tetapi juga mengulangi bacaan anak. Yeah. Yang biasa disilakan dengan murojaah. Jadi mengulang hafalan yang telah lalu. Bahkan sebagian orang tua, ya, yang saya baca yang sukses membuat anaknya itu bisa hafal Al-Quran ketika usia 6 tahun. Ada orang tua yang sukses membuat anaknya hafal Al-Quran usia berapa? 6 tahun. Ternyata dia itu meluangkan dalam sehari 10 jam. Dia luangkan sehari berapa jam? 10 jam untuk mengajari anaknya baca Al-Quran dan menghafal. Lah nek nyong kali jenengan, saya sama panjenengan kayaknya apa? Kayaknya KO itu kalau suruh duduk 10 jam. Ya kalau misalnya enggak mampu seperti itu setengah jam, tapi terus-menerus. Ya, konsisten setengah jam tapi terus. Nah, jangan sudah setengah jam, ya, jarang-jarang pula. Ya. Ini adalah yang ketiga yaitu konsisten. Yang keempat, kita harus menjadi suri teladan. Ya, kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi contoh buat anak-anak kita. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketika kita nyuruh anak kita membaca Al-Quran, kita sebagai orang tua harus memberi contoh hal itu. Sehingga anak nanti menjadi familiar. Anak tidak asing dengan baca Al-Quran. Kenapa? Karena orang tuanya selalu memberikan contoh. Nah sekarang kalau misalnya orang tuanya gak pernah ngasih contoh. Nyuruh anaknya baca Al-Quran, tapi orang tuanya baca Quran. Al-Quran, si jineko, Quran. Nyuruh anaknya baca Al-Quran, ibunya setiap hari nonton sinetron. Nah, niku. Nah nanti anaknya ya protes sama ibunya. Loh bu, kok nyuruh baca Al-Quran, ibunya sini gak baca Al-Quran. Ibu kan beda, bedanya apa? Itu alasan aja itu. Ya. Makanya subhanallah, kalau kita ingat-ingat masa lalu ya, masa-masa ketika belum ada televisi, ketika televisi itu adanya hanya di mana? Kecamatan. Kalau mau nonton TV itu harus ke mana? Harus ke kantor kecamatan, subhanallah. Masa-masa itu, ya Allah, katanya itu kalau sudah maghrib, ya, kalau sudah maghrib, gak ada yang namanya bocah kelayaban kemana-mana tuh gak ada. Ya, kalau gak di musola, ya, ngaji, ya di rumah diajari sama orang tuanya. Ya. Kemudian setelah itu, habis isya, segera pada istirahat. Kemudian subuh sudah pada berangkat ke masjid. Kalau sekarang, naudzubillahi min dzalik. Jam 12 belum pada tidur. Kalaupun tidur gasik, ada maksudnya. Jam 3, jam 2 bangun. Soalnya ada? Nah, bukan ada tahajud. Ada apa? Ada pertandingan bola. Tapi nek kon tahajud angel nggih. Jam 1 nggo nonton bola bisa. Tapi kalau dibangunkan buat tahajud napa? Angel. Ya. Ini karena belum tumbuh rasa cinta kepada Al-Qur'an. Belum tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara tips praktis mengajari anak membaca Al-Qur'an adalah anak diminta untuk membaca surat Al-Qur'an sepenggal-sepenggal. Jadi contoh. Nah, contoh. Surat yang pertama kali perlu kita ajarkan kepada anak adalah surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Napa? Al-Fatihah. Contoh, ayat pertama. Ya, ada yang sebagian ulama mengatakan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang lain mengatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Katakanlah sekarang Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bacakan kepada anak Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak, kalau belum bisa, kita tirukan lagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian anak sudah mulai agak bisa keliru-keliru, tidak apa-apa. Diulang-ulang sampai berapa kali Ustaz? Sampai anak hafal. Ya. Dan ini tidak mesti anak duduk. Kadang-kadang ketika saya ngajak anak misalnya, ya, pulang dari masjid, anak minta, Bi, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan naik motor, motor-motoran. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi sambil saya bawa motor pelan, saya sambil dengerin anak baca. Atau saya sambil mengajari anak baca Quran. Dan saat itu anak itu merasa senang. Karena yang namanya, ya anak mana yang gak suka nopo? Ya diajak jalan-jalan. Ya. Sambil dia lihat-lihat, dia sambil baca. Nanti tahu-tahu Alhamdulillah pulang sudah dapat berapa surat. Ya. Atau misalnya anak sambil tadi di rumah misalnya. Dia sambil megang mainan atau apa. Ya. Kalau memang dia belum bisa konsentrasi dengan penuh. Karena kadang-kadang ada sebagian orang, sebagian anak itu kalau disuruh konsentrasi, bisa jadi malah kurang bagus efeknya, karena memang belum kuat otaknya. Kalau sudah kuat, tidak apa-apa, itu bagus. Ya, konsentrasi dalam baca Al-Quran memang bagus sekali. Akan tapi kalau misalnya anak itu belum bisa untuk diajak seperti itu, karena usianya masih terlalu dini, dalam kondisi seperti itu, maka kita bisa untuk membuat anak disambi atau dialihkan dengan hal-hal lain yang membuat anak itu senang. Jadi yang kelima adalah meminta anak untuk membaca surat Al-Quran sepenggal-sepenggal, maksudnya ayat per ayat diulangi berkali-kali, diulangi terus berkali-kali. Ini yang kelima. Yang keenam adalah reward. Reward itu hadiah. Ya. Reward itu hadiah. Minta apa gitu. Kadang-kadang kan anak minta mainan. Kayak kemarin saya kasih contoh, anak minta itu loh mainan yang dari sabun itu kalau ditiup apa akan keluar pelendungan, balon-balon dari sabun itu. Nangis-nangis minta, ya enggak apa-apa, tapi baca Quran dulu. Ya, baca Quran dulu. Dia punya keinginan, mau enggak mau dia baca Quran. Alhamdulillah setengah jam dapat itu baca Quran. Setelah itu saya bilang sama anak, Abi janji, ya. Bapak janji kalau selesai baca Quran kasih duit untuk beli. Alhamdulillah, begitu selesai baca Al-Quran, sudah baca mengulangi hafalan Al-Quran, kemudian membaca Iqra, kemudian setelah itu membaca huruf Latin, cara membaca huruf Latin, selesai itu tiga-tiganya, habis itu saya kasih duit, Rp1.000, ya, nggak banyak, Rp1.000, dia sudah ngaji, Alhamdulillah. Ya. Makanya orang tua ini perlu memanfaatkan keinginan-keinginan anak. Jadi anak mungkin minta permintaan, minta keinginan yang lebih dari itu. Misalnya anak pertama saya minta, Bi minta sepeda. Iya, minta sepeda. Tapi hafalnya harus hafal 10 juz. Wah, kok akeh temen ya. Yo, dia sudah besar kok. Sudah besar. Alhamdulillah sekarang ya 6 juz lah. Alhamdulillah kurang 4 juz lagi. Nah, jadi, tidak apa-apa. Dan saya bilang sama anak saya, selama Abi, Bapak punya rezeki, akan Bapak belikan sepeda yang bagus. Ya. Asalkan mau hafal berapa? 10 juz. Ya. Tidak apa-apa, ini sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Banyak anak-anak kita kadang-kadang minta tanpa ada sesuatu yang dia lakukan. Ya. Dia minta ini, orang tua dikasih. Ini namanya sayang yang berlebihan itu dalam bahasa Jawa, apa istilahnya ya? Welas tanpa asih ya? Tambah aris. Oh gitu ya. Jadi terlalu berlebihan dalam memberikan kasih sayang. Ya. Terlalu berlebihan dalam memberikan kasih sayang. Sehingga anak minta apa saja dong dikasih. Padahal kalau bisa kita harus ada bargaining. Nah, kita harus ada tawar-menawar. Nah, bagaimana anak ini mau melakukan sesuatu baru kita kasih. Nah, ini adalah yang keenam. Yang ketujuh. Adalah perlu menanamkan dalam jiwa anak kita bahwa mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Nah, ini penting. Jadi jangan cuma mengandalkan hadiah. Nah, nanti kalau kita duitnya lagi kurang, itu repot itu. Nah, nanti anak ngamuk, enggak mau baca Quran. Makanya kita perlu mengajari anak bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Makanya kadang-kadang kalau anak bertanya, kenapa ngaji? Supaya disayang Allah. Supaya masuk surga. Supaya ini. Sehingga anak itu imbang antara keinginan dia untuk mendapatkan hadiah, ya, dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau misalnya ini sudah kita gabungkan dengan izin Allah Azza wa Jal, suatu saat anak akan sadar dengan sendirinya membaca Al-Quran bukan karena keinginan untuk mendapatkan apa? Hadiah. Karena kalau selalu dikit-dikit hadiah, kita repot loh. Tamat SD minta apa? Sepeda. Tamat SMP minta motor. Tamat SMA minta mobil. Tamat perguruan tinggi minta sepur, nanti repotnya dengan. Nah, makanya kita perlu ya menanamkan bahwa ini adalah ibadah dan pahalanya di akhirat lebih besar daripada pahala di dunia. Yang terakhir, yang ke-8 adalah anak perlu dilatih sedikit-sedikit memahami apa yang dia baca. Ya, memahami apa yang dia baca. Apalagi kalau di sekolahnya didukung dengan belajar bahasa Arab. Kadang-kadang sama anak yang pertama, saya sering kalau dia lagi baca Al-Quran, kemudian lupa ayat keberapa di tengah-tengah, saya nggak langsung ajari, saya langsung bacakan maknanya. Ya, bacakan maknanya. Nih, kelanjutannya maknanya kayak gini. Dia mikir gitu. Kemudian kadang nyantol walaupun agak beda dikit, ya bagus, terus saya teruskan. Jadi anak ini dilatih dari dini untuk memahami apa yang dia baca. Walaupun jangan terlalu dipaksakan kalau memang belum sampai. Nah, kalau sudah bisa sampai, ya, bahkan kadang-kadang kalau perlu kita ketika anak baca Al-Quran, melewati ayat ya yang bagus tentang pendidikan, tentang akhlak, kita berhenti dulu. Kita katakan, le, ini artinya tahu nggak? Ini artinya adalah seperti ini. Misalnya tentang birrul walidain, tentang bakti kepada orang tua. Lewat ayat, kita berhenti sebentar. Nah, ini tahu nggak artinya? Ini artinya adalah Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, karena jasa orang tuanya besar. Setelah itu lewat. Ya. Jadi sedikit-sedikit kita berusaha untuk menanamkan itu kepada anak kita, sehingga anak bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, akan tetapi anak juga bisa berusaha untuk mengamalkan apa yang dia baca, karena dia sudah paham dengan apa yang dia baca. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya, monggo. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kami sampaikan atas pemaparan materi di kesempatan bagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berikutnya, Ustaz, kami akan coba angkat beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya. Yang pertama datang dari hamba Allah di Wonosobo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada teman yang ucapan atau perkataannya tidak baik? Mungkin ini maksudnya untuk anak-anak Ustaz. Apa harus dijauhi? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhal. Bagaimana kalau misalnya ada teman yang kata-katanya tidak baik? Apakah harus dijauhi? Pertama, sebelum dijauhi dinasehati. Karena bagaimanapun juga, kita kan punya tanggung jawab moral. Ya, orang lain gak baik, kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Maka yang pertama kali berusaha untuk dinasehati. Pertama, kedua, ketiga. Sampai kalau misalnya kita perkirakan anak ini terlalu sulit untuk dinasehati dan berdampak buruk untuk anak kita. Kalau anak kita bergaul dengan dia, maka ada saatnya kita berusaha untuk menjauhi atau menjauhkan anak kita dari teman yang jelek seperti itu. Jadi kita nggak mungkin kita korbankan anak kita, kan? Ya, kita nggak ingin anak kita jadi korban. Makanya pertama kali kita berusaha untuk memperbaiki. Kita sendiri ngomong. Nah, jadi jangan merasa, ah itu kan bukan anak saya. Ini pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru ketika itu loh, kok nggak ditegur anak lari-lari di masjid itu bukan anak saya. Oh, jangan seperti itu. Pendidikan anak itu adalah sebuah usaha kolektif, ya, bukan hanya tanggung jawab satu orang. Jadi kalau misalnya kita melihat ada anak-anak lari di masjid, walaupun itu bukan anak kita, tegur, ya, tapi dengan cara yang baik, supaya nanti tidak ribut antara orang tua. Ya. Makanya ini ibu-ibu terus terang saya katakan kepada santri-santri, kepada para ustadz atau kepada karyawan yang ada di pondok, saya bilang sama mereka, kalau kalian melihat anak saya melakukan sesuatu yang tidak baik, tegur. Gak usah takut, lah itu anaknya apa? Anaknya ustadz. Enggak. Malah saya senang kalau misalnya ada anak saya yang melakukan sesuatu yang tidak baik, ditegur. Begitu pula kita berharap semoga kaum muslimin seperti itu. Maka yang pertama, anaknya ditegur sekali, dua kali, tiga kali, sampai kira-kira anak itu berubah, alhamdulillah. Kalau misalnya anak ini kelihatan sulit sekali untuk berubah, maka saat itu jauhkan anak dari teman-teman yang tidak baik. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya tadinya mengaji di TPQ, sekarang tidak mau dikarenakan ada yang nakal. Sudah saya nasihati dimanapun ada anak yang nakal, tapi anak saya tetap tidak mau mengaji di TPQ. Katanya ngaji sama ibu saja, Ustaz. Mohon solusinya, tafadhol. Anak hadir ke TPQ kapok karena ada teman yang nakal. Akhirnya anak ini minta ngaji sama ibunya sih, saya. Ini kayaknya ibunya pintar baca Al-Quran atau enggak ini? Kalau misalnya ibunya pintar baca Al-Quran, alhamdulillah itu. Itu kesempatan buat orang tua untuk melakukan pendekatan kepada anak. Ya, makanya disinilah. Makanya, kalau kita baca hadis tadi kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Quran, belajar dan mengajarkan. Jadi kita gimana bisa mengajarkan kalau kita tidak belajar? Ya, makanya disinilah tugasnya orang tua berusaha untuk memperbaiki diri. Makanya saya bersyukur sekali. Mulai banyak orang tua yang sadar. Nah, sehingga tidak merasa malu untuk memperbaiki diri, membaca Al-Quran, belajar lagi dari awal. Karena dia merasa punya tanggung jawab, anak-anak ini harus saya didik. Harus saya didik dengan cara yang baik. Maka, kalau memang anak itu pengen belajar sama ibunya, maka alhamdulillah, itu kesempatan Anda. Kesempatan Anda untuk menanam amal jariah. Nah, kalau misalnya jenengan gak pernah mengajari anak baca Al-Quran, nanti yang dapat pahala cuma guru nopo. Guru TPQ-nya toh. Nah, jenengan kan pengin dapat pahala, anak setiap baca Al-Qur'an dapat panjenengan cipratan pahalanya. Ya, kalau kayak gitu kesempatan. Nah, kalau misalnya ada kasus yang seperti terjadi lagi, yang kedua, maka berusaha untuk memberikan masukan kepada guru TPQ-nya bahwa si anak saya ini dinakali sama temannya, temannya ini namanya fulan, tolong dinasehati supaya dia tidak memberikan atau tidak melakukan tindakan yang buruk yang sama kepada yang lainnya. Ya, silakan. Baik, Ustaz, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Roja TV Jakarta. Tafadhol. Ya. Yang sabar kalau fikum. Ustaz, pertanyaan dari pendengar di Roja dari Ummu Iqbal di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang ibu yang lagi bingung. Saya seorang ibu yang lagi bingung dan takut karena anak-anak saya semakin dewasa, semakin jauh dari agama yang tadinya rajin baca Al-Quran, rajin sholat jamaah di masjid, tapi sekarang ada saja alasan apabila diingatkan oleh saya. Saya sudah berdoa dan sudah mengasih contoh, bahkan memberikan buku kepada mereka. Bahkan tapi perilaku mereka tidak kunjung berubah. Saya khawatir tentang hal ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Fadl. Pertama, saya ikut bersedih dengan apa yang menimpa Anda. Dan itu saya pikir dan saya kira juga dialami oleh tidak sedikit orang tua. Yang ketika anaknya masih kecil, rajin ngaji. Ketika mulai dewasa, malas ngaji. Ketika masih kecil, taat sekali untuk ke masjid. Ketika sudah dewasa, mulai dia tidak mau ke masjid. Bahkan mulai tidak mau sholat. Hal ini perlu kita cari tahu terlebih dahulu pemicunya apa. Makanya sering saya sampaikan, kalau ingin menyelesaikan masalah, dicari sumber apa permasalahannya terlebih dahulu. Kenapa anak seperti itu? Kalau misalnya karena pergaulan teman, berarti kita harus garap ini temannya. Bagaimana kita memilihkan anak teman yang baik? Bagaimana kita mengajari anak memilih teman yang baik? Ya, atau mungkin karena faktor ya, atau mungkin karena faktor kedekatan anak mulai merenggang dari orang tuanya. Ya, ketika anak masih kecil dekat sekali sama orang tuanya, ketika mulai dewasa anak mulai merenggang. Kenapa merenggang? Barangkali ada sebagian orang tua yang berpikiran bahwa anak saya ini sudah mulai dewasa, sudah saya lepas. Oh enggak, keliru. Ya, justru ketika anak itu sudah mulai labil, atau yang biasa masuk, apa istilahnya itu? Masa pubertas. Ya, ketika anak sudah mulai puber, justru itu kesempatan kita, anak itu sangat membutuhkan bimbingan orang tuanya. Anak itu sangat membutuhkan bimbingan siapa? Orang tuanya. Maka oleh karena itu, ketika anak mulai pubertas, kedekatan kita kepada anak harus ditingkatkan supaya anak tidak menjauh dari orang tuanya. Ini yang kedua. Jadi dicari sumbernya apa? Apakah karena teman atau karena anak mulai meregang dari orang tuanya? Atau yang ketiga, anak ini berusaha untuk mencari jati dirinya. Dia ingin tahu sebenarnya kenapa saya sholat, kenapa saya ngaji, padahal teman-teman saya tidak pada sholat, tidak pada ngaji. Saya pengen seperti teman-teman saya yang bebas. Nah, berarti anak kan sedang mencari jati diri. Dalam kondisi seperti ini, maka orang tua berusaha untuk menjelaskan kenapa kita sholat, kenapa kita mengaji. Walaupun sebenarnya ini perlu ditanamkan sejak dini, dan ini pengalaman ya, kita-kita ini yang masih punya anak yang masih kecil-kecil, ya kita berharap, nah kita berharap jangan sampai hal itu menimpa anak kita. Jangan sampai hal itu menimpa anak kita. Nah, kita berusaha untuk melakukan perhatian yang maksimal kepada anak-anak kita. Dalam hal ini tentunya salah satunya. Jadi anak itu sudah mulai membaca Al-Quran, kita ajari kenapa, kenapa harus membaca Al-Quran. Nah, kita jelaskan kepada anak, karena kita ingin beribadah kepada Allah. Sehingga anak itu membaca Al-Quran bukan karena takut kepada orang tuanya, akan tetapi karena dia ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu dicari permasalahannya. Dan yang terakhir adalah doa tadi. Ibu sudah mengatakan atau bapak sudah mengatakan, sudah berdoa. Maka saya katakan, jangan pernah berhenti berdoa kalau belum dikabulkan sama Allah. Nah, jadi terus berdoa, terus sudah dikabulkan, terus berdoa supaya anak itu istiqomah di atas jalan Allah Azza wa Jal. Dan saya juga mendoakan semoga putra putri bapak atau ibu dan kita semuanya senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, silakan. Ya, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya umurnya 5 tahun. Dan saya mengajari anak-anak membaca Quran. Tapi, anak nggak tahu huruf apa itu idgham, hukum-hukum idhar, matobi'i, dan lain sebagainya. Saya cuma mengajarin mereka dengan meraba-raba dulu yang pernah guru ngaji saya ajarkan. Nah, saya mengajarkan dengan cara membaca Iqra. Mohon nasihatnya, Ustaz, apakah mudah seperti yang saya lakukan kepada anak saya ini? Apakah dibolehkan atau tidak, Ustaz Fadl? Ya, pertama, Anda sebelum mengajari anak harus paham betul. Ya, jadi jangan sampai Anda itu mengajari anak dengan ilmu raba-raba. Nah, itu nggak bagus itu. Nanti kalau raba-rabanya keliru gimana? Nah, akhirnya anak mempelajari sesuatu yang keliru. Sayang. Ya, anak kita belajar capek-capek, ternyata yang diajari yang keliru. Maka pertama kali Anda harus perbaiki dulu, Anda harus belajar. Anda harus belajar cara yang benar membaca Al-Quran bagaimana. Setelah Anda bisa, Anda berusaha mengajarkan kepada anak. Nah, ketika mengajarkan kepada anak gini, anak itu kalau menurut hemat saya, ketika anak masih dini, dia tidak perlu dikenalkan dengan nama hukum. Ini idgham, ini matobi'i, ini ikhfa, ini idgham bila gunnah, ini idhar. Menurut kami, anak masih kecil nggak perlu diajari seperti itu. Yang penting cara bacanya benar. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nggak usah dijelaskan, nak, Alhamdulillahi itu hukumnya matobi'i. Nah, al itu hukumnya komariyah. Rabbil alamin. La'a itu adalah matobi'i. Min itu adalah mat'arid li sukun. Gak perlu. Ya, untuk sementara waktu anak kecil gak perlu seperti itu. Nanti malah mumet anaknya. Ya. Loh, kita sendiri kadang-kadang belum bisa matobi'i kalau mat'arid li sukun singendiki antara idhar ikhfa. Karena sebenarnya ilmu tajwid tadi tujuannya adalah anak bisa membaca dengan benar, itu tujuannya. Jadi bukan tujuannya kita harus hafal ini hukumnya apa, yang penting anak bacanya benar. Ya, makanya kalau untuk anak usia dini, belum perlu menurut kami untuk diajari nama-nama hukum-hukum itu. Yang penting cara bacanya benar itu aja. Nanti ketika anak sudah bisa menalar, sudah bisa menelaah, mungkin sekitar SD usia berapa gitu, ya, atau SD kelas berapa, baru kita pelajari hal-hal yang seperti itu. Dan tajwid itu kan juga berkelas-kelas. Maksudnya dalam arti ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang kelas tinggi. Ya, itu harus kita perhatikan tahapan-tahapan tersebut. Jangan anak baru berapa umur SD, berapa tahun sudah pakai tajwid yang kelas tinggi. Ya mumet, yang dasar aja, yang dasar. Setelah itu kemudian bertahap mengarah kepada yang lebih tinggi lagi. Ya, silakan. Nam saja jazakallahu khairan. Berikutnya akan berikan kesempatan kepada Radio Muslim Yogyakarta. Tafadhol. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Abdullah di Sleman, Yogyakarta. Pertanyaannya begini Ustadz, apakah jika kita menjanjikan sesuatu untuk anak, misalnya jika ia hafal 3 juz, maka akan diberi hadiah sepatu baru? Apakah hal tersebut bukan merupakan cara pendidikan yang tidak baik karena membiasakan anak bekerja dengan mengharapkan pamrih? Demikian Ustadz. Ya, kalau misalnya tadi mendengarkan apa yang saya paparkan secara total, maka akan memahami apa yang saya sampaikan. Jadi saya tadi tidak mengatakan bahwa apa-apa itu pakai hadiah, enggak. Kan tadi saya sudah sampaikan poin-poinnya, ya. Poin yang keenam hadiah, poin yang ketujuh adalah menanamkan bahwa inilah ibadah. Nah, menanamkan bahwa inilah ibadah. Di dalam agama kita konsep reward, konsep hadiah itu ada dalam agama kita. Ya. Ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya ukhrawi. Ya. Contoh misalnya, Nabi SAW yang sifatnya ukhrawi jelas surga. Nah, itu adalah reward, itulah hadiah. Ya, itulah balasan surga, itu ukhrawi. Yang duniawi ada juga. Nabi SAW mengatakan, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin rizkinya luas, umurnya panjang, hendaklah dia menjaga silaturahim. Itu apa bukan balasan yang sifatnya duniawi? Itu balasan yang sifatnya duniawi. Kenapa ada seperti itu dalam agama kita? Itu hanya sekedar untuk motivasi. Yeah. Itu hanya sekedar untuk motivasi. Motivasi supaya semangat. Tapi tujuan utamanya tetap apa? Karena mencari pahala Allah. Itu tetap. Yeah. Ikhlas karena mencari pahala Allah. Makanya di sini saya kasih tadi yang enam memberi hadiah untuk motivasi, yang ketujuh adalah berusaha menanamkan kepada jiwa anak bahwasanya adalah ibadah dan itu harus sejalan. Dalam arti kita harus terus-terusan untuk mengingatkan bahwa ini ibadah, ini harus ikhlas supaya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Silakan. Baik Ustaz, kita akan lanjut ke Radio Basfm Salatiga. Silakan Akhi Basfm. Iya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Radio Bas, pertanyaannya dari Bapak Bambang, Pak Budi di Blontongan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mengenalkan anak di bawah 5 tahun ke masjid supaya tidak mengganggu khusyuknya jamaah yang lain, padahal anaknya super aktif dan dia pakai Pampers. Apakah hal ini diperbolehkan? Karena Rasulullah mengajarkan cucunya untuk bisa diajak ke masjid juga. Tambah terus, Ustaz. Tidak apa-apa. Ngajari anak untuk berangkat ke masjid, bagus. Akan tetapi orang tuanya harus tanggung jawab. Sebagaimana dulu Rasulullah tanggung jawab ketika membawa cucunya ke masjid. Umamah contohnya, salah satu cucu Nabi SAW, ketika dibawa ke masjid, digendong sama Nabi SAW. Ketika sholat, digendong. Ya, ketika sholat, digendong. Ketika akan ruku, ditaruh. Nanti ketika bangkit lagi, digendong lagi sama Nabi. Itu namanya tanggung jawab. Makanya orang tua, ya ketika membawa anaknya ke masjid, bagus, akan tapi harus tanggung jawab. Jangan seperti sebagian orang tua yang nuwun sewu, ya begitu, ngajak anaknya ke masjid, dibiarkan, diumbar anaknya. Ya, mau lari ke sana kemari, dibiarkan. Itu namanya tipe-tipe orang tua yang kurang bertanggung jawab. Ya. Terus bagaimana Ustadz ngajari anak supaya tidak aktif? Supaya tidak terlalu aktif di masjid, maksudnya tidak main-main. Ya dari rumah sudah diajari. Ya, kita katakan kepada anak-anak, ini ke masjid ada aturannya. Aturannya gini, gak boleh lari-lari, gak boleh teriak-teriak. Mungkin hari pertama masih seperti itu, no problem, gak apa-apa. Ya. Besoknya diingatkan, kemarin sudah diingatkan loh, Ternyata kemarin kamu tetap lari-lari. Ini Bapak akan ajak lagi. Tapi kalau terulang nanti besok Bapak enggak ajak loh. Ya. Ternyata terulang lagi, enggak ajak besok. Nangis enggak apa-apa. Orang tua harus tegas. Ya, orang tua harus tegas, bukan keras, bukan kasar, nopo? Tegas. Kalau sudah mengatakan tidak, tidak. Kalau memang itu benar. Kemarin kan sudah janji. Ya, kemarin sudah janji kalau terulang lagi, maka nanti tidak akan diajak. Udah enggak usah diajak, walaupun dia nangis enggak apa-apa. Ya, sehingga nanti dia kapok, besoknya dia akan mentaati perintah orang tuanya. Atau bisa jadi dengan reward, dengan hadiah. Kalau nanti kamu anteng di masjid, kalau kamu nanti tenang di masjid, maka nanti akan dikasih ini, enggak apa-apa. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu sudah habis, kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.